pasti akan baik. Sepantasnya kamu mencintai dan juga cintai dirimu. Cuma kamu lepaskanlah ikatanmu dengan aku. Biar kamu senanglah berat melupakan aku. Boleh kita ngobrol sebentar? Kalian keren banget malam hari. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk mereka berdua. Wah, boleh sini dikit, boleh sini dikit. Sini dikit lagi biar semuanya masuk TV ya. Saking kalian ngeblendnya tadi, sampai kalian dapat tweet dari fans kalian pada malam hari ini. Oh, iya. Mungkin boleh dibacain sama Revi sama Rizky. Revi mungkin. Ya, Iki sama Revi keren banget. Malam mingguku jadi gak sendu. Malam mingguku jadi gak sendu. Gara-gara nonton Rizky sama Revi malam hari ini. Dari Rika Oktaviani. Terima kasih. Rika, udah dibacain tadi. Mudah-mudahan senang yang ada di rumah ya. Terima kasih. Rizky, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Saya senang banget ketemu sama Rizky malam hari ini. Ki, nanti kita ketemu lagi ya, Ki ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Iki dong. Asik. Ya tadi gue pengen ngomong sebenarnya kan sama-sama ganteng nih kita bertiga kan, Iki. Gimana kalau bisa kita buat trio gitu kan ya, trio handsome gitu kan, ganteng ya. Lucu lah ya. Ref, gue denger-denger di, kita kanan. Ref, denger-denger teman-teman lu lagi ada di tribun ya nih, hari ini. Mana teman-temannya? Oh, tuh Revi jadi Captain America gitu. Keren-keren, terima kasih dukungannya untuk Revi ya. Rev, lagu yang tadi lo bawain tuh bisa dibilang sedikit apa ya, nge-funk gitu ya, nge-funk R&B gitu, bener gak sih? Yes, R&B jazz gitu sih. Beberapa dari liriknya kayak dari awal tuh gue udah nyisipin falset yang kayak gitu, itu kan R&B banget kan. Terus pas harmonisasinya juga bareng sama Iki jadi makin blend banget. Apa, jazznya tuh berasa banget, R&B-nya, iya. Emang coolnya Revi berasa banget ya, mantap ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Revi dong. Rev, thank you ya, langsung aja kita minta komentar dari para juri superstar kita, silakan Steve Lillywhite. Selamat malam, Revi. Selamat malam, Steve. I have to say, what makes a great duet is when two people make it better than when two becomes three. And this performance was your best performance in the whole competition. Thank you so much. I have to say, I have criticized you before because I think you used to just be John Legend copying. But tonight I heard something, you know, because we know Risky Fabian is a great star and a great singer. And the two of you together really worked. This was a great duet. I'm very happy. Well done. Jadi tadi kata Steve Hewitt bahwa ini adalah performa lo yang paling baik ya dari performa-performa sebelumnya. Dan lo menunjukkan perbedaan juga. Tepuk tangan sekali lagi untuk Revi dong. Steve, terima kasih banyak. Baiklah, Mbak Titi DJ, selamat malam. Silakan untuk berkomentar. Selamat malam. Raffi, salam kenal. Salam kenal. Halo, it was Mbak good. Titi. My God. Terima kasih, Mbak. Suara kamu tuh ngeblend banget tadi sama Rizky. Terus saya tadinya berpikir, kayaknya waktu harmonisasi kayaknya kurang sedikit power. Tapi tuh saya pikir lagi, enggak, kamu sudah justru porsinya tuh udah memang cukup segitu. Kalau melebihi, nanti malah jadi kayak overpower gitu. Jadi luar biasa banget. Saya sih seneng banget tadi ngelihat. Sangat menikmati. Sangat terima kasih Mbak Titi DJ. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Titi. Lu gak bawa mic sih tadi ya? Ya udah sekarang aja langsung ini dia mic-nya. Mike Mohede, silakan. Assalamualaikum, Raffi. Mike ya? Mike. Mike, oke. Okay. Lebih Mike. Ref, setuju sama apa yang Steve bilang sama Mbak Titi. Bilang selamat malam, Mbak Titi. Malam, Mike. Kamu benar-benar ngasih lihat kenyamanan kamu dalam kamu bernyanyi. Dan tadi saya mulai ngelihat dari penampilan kamu yang minggu-minggu lalu, yang jujur saya masih agak deg-degan lihat kamu tampil. Tapi malam ini kamu bisa buktiin kalau kamu berhasil keluar dari segala keraguan-keraguan kamu minggu lalu. Kamu kelihatan tampil, justru kamu kelihatan tampil nyaman banget. Dan saya yakin juga kamu bisa senyaman itu karena juga kamu dapat partner duet seorang Rizky Fabian yang juga bisa bikin kamu nyaman. Yang bisa bikin kamu nyaman dalam kamu tampil. Tapi saya pengen banget semua yang ada di studio sama pemirsa di rumah kasih kredit yang paling meriah juga buat Irfan Nat dan Ronald Steven and tim buat aransemen lagunya barusan. It was... luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Mas Irfan Nat dan timnya. Alright. Ya, sehingga bisa menunjang Revi tampil nyaman dan tampil manis banget malam ini. Congrats, Rev. Terima kasih, Mike. Silakan Elizabeth. Hi, Raffi. Hello. Saya bangga sangat dengan Raffi malam ni. I think that was a great performance, like everyone said. Raffi tak nampak nervous langsung. You were so confident. Dan ni performance kali pertama where, you know, you look so confident. Maybe it's because of Rizky. Maybe it's the song. I don't know. But teruskan. Teruskan macam ni for every single performance. And you didn't let me down. Good job. Baiklah, teruskan. Terima kasih untuk para juri superstar kita. Baiklah, kalau mau dukung Revi langsung saja, gak usah pelan-pelan. Yang keras saja langsung kirim heartnya ya, dengan cara ketik Just Duet Indonesia di google.co.id dan klik fotonya Revi.